mimpiku tak bertepi, ku sendiri. Ku melangkah lagi dan ku mencoba untuk berdiri walau tertatih-tatih. Gerak langkahku ini beban di dalam hati menutupi. Di dalam hati.